engkau akar mangueng mungso hamin toa wan angkros rusring omana apso kat yoyun hanu tetes kancaku foto mati kabe satrio ipyo kalo renggut muka belak nopatin yang kancaku atuh ala kudu pun tidak sot sampai ke pundak kiri-kiri beleduk padang muka katangku siongko widyo punangan katu kocok pancat pun tak muhuntir kul tak gimbel dasmu cetakon tutup Thank you. sarane ngacurit kok aku kok tetep kaya putulo. Para pandri sing turangga ejer kata engkang. Ora kelakon tekeng pati derajat apa. Mari dulakune katang ayo maju ke para ngarsa kali atiku. Sap-sap mesti sap tanang poro kundin. Ayo, Yayi. Doyo-doyo sebaru nomor tanang poro kundin. Tinggal aku rogi. Dawa pangatikan yang kasih Yayi sap suaraku. Meninggi.